oke bu mas takana ano kore jatuhi cengkatku hariwa nembe oke rep so calelenya pa kore jatuhi cengkatku kamala dina emuta ukur palang siang dina emuta boa boa ku melangku hari wang ka anjena palalau katarimbang ku nulia Mahalas mahasi nyabdi nada Mugi-mugi naabdi nab saya panutan nulia iwal abdi Neme oge dum kore jadei Neme oge rep du kore jadei Walau kaya, kaya upaya, temenap jalan tu kedah kumaha. Ukur hariwan, mengukur kamelan, palang siang je bawa bawa. Mungka anjena, nyamungka anjena, hati mantan. Maha ulas maha si nyabdi nada. artina saya panutan nulian iwao ati nembeo kedu korek jadei nembeo keredu korek jadei tewal makaya tedaya upaya temendak jalan kedah kumaha ukur hariwan mengukur kamelan palang siang jeng bawa bawa mungka anjena nyamungka anjena hati mandi.